Mitra bisnis, di era Orde Baru Indonesia hampir merealisasikan kemampuannya untuk memproduksi mobil nasional melalui proyek mobil Maleo yang dirintis oleh PT Dirgantara. Namun proyek itu tidak berlanjut lantaran tersalib oleh proyek Mopnas Timor, hasil kerjasama dengan perusahaan Korea yang hingga saat ini juga tidak berlanjut. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo melihat persoalan ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa pendapat Bapak melihat proyek Maleo yang gagal karena tersalib Timor? Menurut saya ya, sekarang Timornya kan sudah nggak ada, karena udah merdeka gitu ya. Nah, karena mobil Timor itu sudah nggak ada, sudah merdeka ya, kenapa momentum ini tidak digunakan oleh pemerintah untuk menghidupkan Maleo lagi? Suruhlah PT DI daripada dibubarin kayak gitu, nggak bisa bikin pesawat, ya bikin mobil aja kan gitu. Kemudian Kancil di PT Inka didorong. Nah, tinggal link and match antara produk pendidikan di SMK dan kreativitas itu dengan yang sudah dirintis oleh Inka, oleh PT DI, oleh Pindad, macam-macam kayak gitu digabungin gitu loh. Pindad itu kan juga mengembangkan produk-produk Ranmor, truk-truk yang diadaptasi dari Unimog. Kemudian tank, punya tank Anoa, malah mau beli 100 dari Belanda. Nah, okelah kalau menurut saya ya sudah ditoleransi, fokus ke dalam negeri. Mereka yang mau beli dan mampu beli Jaguar silakan beli. Kalau ketemu di jalan sama mobil SMK, kalau perlu ditabrak Jaguarnya gitu. Nanti kalau diperiksa polisi ya bilang aja, ya ini namanya juga mobil percobaan, remnya blong, bilang gitu kan. Polisinya harus belain, jadi greget itu yang harus ada gitu. Nah, Bapak tadi mengungkapkan tentang link and match antara dunia pendidikan dan industri otomotif nasional. Apa kelebihannya dalam proyek Mopnas, Pak Her? Nah, ini kan tinggal link and match antara program pendidikannya. Itu kalau semua dijalankan, seluruh lulusan SMK di jurusan otomotif itu nggak usah cari-cari kerja. Mereka lah yang dicari karena ada kebutuhan untuk itu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Kiki Wijaya.